Halo teman-teman, kembali di channel Alim Joy. Oke teman-teman, kali kita bakal baca lagi chat story horror berjudul Long Horse Part 2. So yang belum tahu nih, cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain berini bareng dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisi guys. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya kalian tonton chat story horror Longhorn part pertamanya teman-teman. Jadi gue bakal ngasih notif di atas. Buruan kalian klik klik klik klik. Kalau sudah kalian klik, kita lanjut Longhorn part 2. Jadi gue bakal cerita sedikit. Di Longhorn pertama ada yang bernama Gabriel dengan Vino teman-teman. Dan Gabriel ini menuju pulang, dia melihat Longhorn di dekat rumahnya. Setelah dia masuk ke rumahnya, ternyata banyak perampok yang masuk ke dalam rumah Gabriel teman-teman. 5 perampok itu membawa senjata tajam dan senjata api teman-teman. Namun setelah perampok itu ingin membunuh si Gabriel atau mengambil hartanya si Gabriel, Longhorn datang dan membunuh 5 perampok itu teman-teman, sampai perampok itu meninggal dunia di rumah si Gabriel teman-teman. Setelah Longhorn itu pergi dari rumah Gabriel, Gabriel menceritakan Vino kalau ada Siren Head di dekat rumah Gabriel teman-teman. Jadi kita bakal lanjut chest horror Long Horse part 2 nya teman-teman. So langsung aja kita baca chest horror Long Horse part 2. Siap merinding bareng. Oke teman-teman, kita udah di CTW nya jadi langsung aja kita baca bareng-bareng. Oke, Vino, dia datang lagi. Vino, kenapa Gabriel? Oke teman-teman, di sini tetap percakapan Gabriel dengan Vino. Siapa yang datang? Aku melihat Longhorn di tengah jalan. Kamu lihat di mana? Oke, dia di jalan ke arah aku pulang rumah. Ya sudah, kamu harus berhati-hati Gabriel. Mungkin bakal ada perampokan lagi yang datang ke rumah kamu. Kalau gitu, aku telepon polisi ya. Gak usah, Vino. Longhorse-nya dari atas langit. Oh my god. Jelas banget, teman-teman. Longhorse-nya sepertinya bisa terbang. Dan dia turun dari atas langit menuju ke bumi, teman-teman. Wow. Dan ekornya itu panjang banget teman-teman. Ya, itu bener Longhorn. Terus gimana nih? Tenangin diri kamu. Berarti sekarang kamu dalam bahaya. Tapi Longhorn bakal melindungi kamu Gabriel. Ya, aku tahu. Kamu tahu sendiri kan, kalau rumah aku itu dekat sama hutan. Ya, tahu. Astaga, Vino. Astaga, kenapa Gabriel? Aku apa? Aku melihat. Melihat apa? Cepat bicara ke aku. Kamu melihat apa? Oke. Aku melihat Siren Head. Wow, Siren Head. Iya Vino, gimana nih? Wow. Oh my god teman, jelas banget itu Siren Head teman-teman. Dan Siren Head itu ada di jalur Gabriel menuju ke rumah teman-teman. Wow, tinggi banget Siren Head-nya teman-teman. Dan di atas kepalanya ada 2 sirene. Wow, bahaya banget Gabriel. Siren Head itu pemakan manusia. Cepat kamu putar balik kembali ke kota. Iya. Oke, Okay. Ini mobil aku putar kembali ke kota. Okay. Jadi ada siren headnya teman-teman. Dan Gabriel kembali ke kota. Apakah siren head itu mengejar kamu? Iya, dia mengejar aku, Vino. Di mana Longhorse? Aku nggak tahu Longhorse di mana. Ya sudah, cepat gas kencang mobil kamu. Wow, jadi Gabriel dikejar siren headnya teman-teman. Iya, Vino. Apakah kamu sudah di kota? Okay. Sudah. Siren head itu tetap mengejar aku, Vino. Oh my god. Wow. Oh my god, teman-teman. Jelas banget kalau siren head itu mengejar Gabriel sampai ke kota, teman-teman. Dan dia bakal menuju ke tengah kota, teman-teman. Wow. Bahaya banget. Siren head itu bakal menghancurkan kota kita, Gabriel. Saat siren head itu ingin masuk ke kota, Longhorse menyerangnya. Jadi Longhorse menjaga kota kita dari serangan siren head. Ya, Vino, siren head dan Longhorse adu kekuatan di tengah hutan. Oke. Okay. Mereka saling menyerang. Oke teman-teman, baguslah. Kota Sivino telah diselamatkan oleh Longhorse teman-teman. Siapa yang menang? Moga Longhorse bisa membunuh Siren Head. Oke, moga aja teman-teman. Moga aja seperti itu. Aku masih videoin mereka saling menyerang. Di hutan gelap banget. Jadi aku videoinnya pakai layar biru agar aku bisa melihat Longhorse melawan Siren Head. Kamera kamu pakai layar biru? Ya, Vino. Coba lihat videonya. Siapa yang menang? Longhorse atau Siren Head? Astaga, Vino. Oh my god. Longhorse kalah. Wow. Longhorse kalah, teman-teman. Longhorse mati. Mati gimana? Oke, okay. Siren Head mematahkan kepala Longhorse sampai Longhorse mati. Sekarang Siren Head kemana? Siren Head menuju ke kota Vino. Siren Head memanggil teman-temannya. Oh my god, gawat banget teman-teman. Oke. Okay. Voice note. Oh. Oh my god. Wow. Huh. Itu voice note dari Gabriel teman-teman, dan jelas banget itu suara Siren Head memanggil teman-temannya menuju kota Vino teman-teman. Astaga, itu suara sirennya. Jadi Siren Head memanggil teman-temannya untuk menghancurkan kota kita. Iya, Vino. Siren Head banyak datang menuju ke kota kita. Gimana nih? Wow, jelas banget teman-teman. Ini foto dari Gabriel. Ada 3 sirene menuju tengah kota, teman-teman. Dan Siren Head telah masuk ke kota Vino, teman-teman. Wow. Ini benar-benar gawat, Gabriel. Kirimin aku videonya. Video apa? Video pertarungan Longhorse dengan Siren Head. Okay. Sebentar. Okay. Jadi si Gabriel ngirim videonya, teman-teman. Wow. Benar-benar Vino penasaran, teman-teman. Ini videonya, teman-teman. Video dari Gabriel. Itu Longhorn, teman-teman, dan Siren Head. Oh my god. Oh. Kepala Longhorn diinjek, teman-teman. Oh my god. Ditusuk perutnya Siren Head oleh Longhorn. Oh my god, teman-teman. Oh, bagus Longhorn. Oh my god. Astaga. Oh my god, jelas banget, teman-teman. Kepala Longhorn dipatahkan oleh Siren Head, teman-teman. Astaga, Longhorn telah mati. Ya, Longhorn sudah mati, Vino. Ya sudah, aku ke kota sekarang. Kota kita bakal hancur diserang Siren Head, Gabriel. Ya, Vino. Cepat, kamu ke kota. Kita harus laporkan ke TNI, bukan ke polisi lagi. Iya ya Gabriel, aku kesana. Aku kasihan aja sama Longhorn. Padahal Longhorn itu baik banget. Longhorn adalah pelindung manusia. Oke. Iya Vino. Tapi Longhorn sudah dibunuh oleh Siren Head. Ya, kita harus bunuh semua Siren Head yang ada di kota kita, Gabriel. Oke. Ya, Vino. Ayo, kita lakukan. Ayo, aku segera sampai di kota. Hati-hati, Vino. Ya, Gabriel. Siren Head telah membunuh Longhorn dan kota Vino dalam bahaya. Banyak Siren Head menuju ke kota untuk menghancurkan kota Vino dan Gabriel. Oh my god. Longhorn-nya mati, teman-teman. Dibunuh oleh Siren Head, jelas banget kepala Longhorn dipatahkan oleh Siren Head-nya, teman-teman. Dan Siren Head memanggil teman-temannya untuk menghancurkan kota Vino, teman-teman. Warga kota Vino dan Gabriel bakal berusaha menjaga kota mereka, teman-teman. Apakah kota Vino bakal hancur atau Vino dan Gabriel berhasil membunuh semua Siren Head yang ada di kota Vino, teman-teman? Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe di bawah. Kuya Alim, bye.